Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbana wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan kita pada malam hari ini masih kita sebutkan penjelasan dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menceritakan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma quti'a min al-bahimah wa hiya hayyatun fa huwa mayyit. Apa saja yang terpotong dari binatang-binatang bahimah, binatang ternak yang berkaki empat, dan kemarin telah kita sebutkan penjelasan serta macam dari al-bahimah, wa hiya hayyatun, dalam keadaan dia masih hidup, Rasul menyebutkan fa huwa mayyit, maka hukumnya sama seperti bangkai, sehingga tidak boleh seseorang memakan apa yang terpotong dari binatang-binatang, walaupun binatang tersebut adalah binatang yang halal, dalam keadaan binatang tersebut masih hidup ketika sesuatu itu terpotong pada dirinya. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, disebutkan dalam kelengkapan riwayat tersebut bahwasanya hadis ini memiliki sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sabdanya, ma quti'a minal an'ami wa huwa hayyatun fa huwa mayyit. Disebutkan dalam kelengkapan riwayat ini bahwasanya hadis ini memiliki sebab. Sebabnya yaitu diceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai ke kota Madinah, yakni ketika beliau berhijrah ke kota Madinah, beliau menjumpai penduduk-penduduknya mereka memotong punuk-punuk unta dan ekor-ekor kambing. Mereka potong punuk-punuk unta dalam keadaan unta tersebut masih hidup, kemudian memakannya, memasaknya dan memakannya. Dan mereka juga memotong ekor-ekor kambing dalam keadaan kambing tersebut masih hidup, kemudian mereka memakannya. Sehingga kebiasaan memotong salah satu dari anggota tubuh binatang yang masih hidup kemudian memakannya adalah termasuk dari tradisi jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim, ketika Rasul melihat mereka melakukan demikian, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menegurnya dan mengatakan, ma quti'a minal an'ami atau minal bahimah wa hiya hayyatun fa huwa mayyit. Rasul menyebutkan bahwasanya punuk-punuk unta yang terpotong dari unta yang masih hidup, ataukah ekor-ekor kambing yang terpotong dalam keadaan kambing tersebut masih hidup, maka dihukumi sebagaimana bangkai, sehingga tidak boleh bagi seorang muslim untuk memakan apa yang terpotong tersebut. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Subulus Salam bahwasanya hadis Abu Waqid Al-Laitsi yang tadi kita sebutkan memiliki empat jalur sanad riwayat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Beliau menyebutkan rahimahullah, wal hadis qad ruwiya min arba'i turuqin. Hadis yang semakna dengan hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu yang tadi kita sebutkan matannya, diriwayatkan melalui empat jalur. Diriwayatkan melalui empat jalur riwayat. An arba'atin minas sahabah. yang ternyata masing-masing dari jalur riwayat tersebut berasal dari sahabat yang berbeda-beda, sehingga ada 4 sahabat Rasul yang meriwayatkan hadis yang semakna dengan hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala an. Yang pertama kata beliau rahimahullah, an Abi Sa'id Al-Khudri. Yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau meriwayatkan hadis ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyatun fa huwa mayyit. Yang kedua dari jalur sanad yang berasal dari sahabat Rasul Abu Waqid Al-Laitsi. Tadi kita sebutkan hadisnya. Yang kedua yang ketiga berasal dari sahabat Rasul yang bernama Abdullah ibn Umar. Yang ketiga sahabat Rasul yang bernama Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga keempat sahabat ini meriwayatkan hadis yang semakna dengan hadis Abu Waqid Al-Laitsi ma quti'a min al-bahimah wa hiya hayyatun fa huwa mayyit. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Baik, sekarang kita masuk ke faedah-faedah hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Faedah yang pertama, haramnya seseorang memakan apa yang terpotong dari binatang yang hidup. Haramnya seorang memakan apa yang terpotong dari binatang yang hidup, sebagaimana zahir dari hadis yang tadi kita sebutkan. Dan diharamkannya seseorang memakan daging ataukah sesuatu dari anggota tubuh binatang yang masih hidup yang dia potong adalah perkara yang juga disepakati oleh mereka para ulama tentang keharamannya. Naam. Banyak di antara para ulama al-fuqaha yang menukilkan adanya ijma' di antara para fuqaha, para ulama yang menyebutkan bahwasanya potongan tubuh binatang tersebut adalah haram untuk seseorang memakannya. Di antara mereka para fuqaha yang menyebutkan adanya ijma', yang pertama al-Imam Ibnu al-Munzir rahimahullah, kemudian al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Disebutkan oleh al-Imam Ibnu al-Munzir rahimahullah, ajma'a kullu man tahfadhu anhu min ahli al-ilm. Telah sepakat mereka yang kamu hafal termasuk dari ahlul ilm, para ulama. Ala anna ma quti'a min al-an'ami wa hiya ahya maitatun. Bahwasanya segala sesuatu yang terpotong dari binatang-binatang dalam keadaan binatang tersebut masih hidup, maka hukumnya sama dengan bangkai. Maka hukumnya sama dengan bangkai. Yuhramu aklu dzalik. Diharamkan seseorang untuk memakannya. Sehingga memakan anggota tubuh binatang yang kita potong sementara binatang tersebut masih hidup adalah perkara yang diharamkan, dan daging tersebut adalah daging yang haram untuk seorang muslim memakannya adalah perkara yang juga disepakati oleh mereka para al-fuqaha, para ulama. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah juga menyebutkan dalam kitabnya Al-Muhalla, ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyatun qabla tamami tazkiyatiha fabana anha fahi fahuwa maitatun la yahillu akluhu. Kata Imam Ibn Hazm rahimahullah, apa saja yang terpotong dari binatang-binatang ternak, apakah itu kakinya, ekornya, ataukah yang semisalnya, dalam keadaan binatang itu masih hidup, sebelum sempurna penyembelihannya, kemudian anggota tubuh itu terpisah dari tubuhnya, maka beliau menyebutkan hukumnya sama dengan bangkai. La yahillu akluhu, tidak halal bagi seorang untuk memakannya. Kemudian beliau menyebutkan hadza la khilafa fih. Ini adalah perkara yang tidak ada perselisihan di antara mereka para ulama. Sehingga dari penjelasan Al-Imam Ibn al-Mundzir rahimahullah, Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah, menunjukkan kepada kita bahwa mereka para fuqaha, para ulama, menerapkan hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, ma quti'a min al-bahimah wa hiya hayyatun fa huwa mayyit, diterapkan pada dua keadaan. Diterapkan pada dua keadaan yang disepakati oleh mereka para ulama. Yang pertama, seseorang memotong salah satu dari anggota tubuh binatang tersebut dalam keadaan dia masih hidup. Dalam keadaan dia masih hidup, masih sehat, dipotong punuknya. Seperti perbuatan yang dilakukan oleh mereka orang-orang jahiliyah. Ataukah kambing dipotong ekornya dalam keadaan kambing tersebut masih sehat, masih hidup, maka apa yang terpotong dihukumi sebagai bangke dan tidak halal bagi seorang muslim untuk memakan daging-daging tersebut, berdasarkan hadis dan kesepakatan mereka para al-fuqaha. Ataukah keadaan yang kedua yang disebutkan oleh al-imam Ibnu Hazm rahimahullah, dipotongnya salah satu dari anggota tubuh binatang yang belum mati atau belum sempurna penyembelihannya, yang belum sempurna penyembelihannya dalam keadaan masih bernafas, masih bernafas, seperti seekor sapi disembelih dalam keadaan sapi tersebut masih bernafas. Mungkin orang-orang, mungkin orang yang menjagalnya buru-buru dia karena mengejar waktu sehingga dia ingin cepat-cepat memotongnya, memotongnya hidup-hidup. Ya, dia potong kakinya dalam keadaan sapi tersebut masih bernafas, belum sempurna, ya kan, penyembelihannya masih ada nafas pada dirinya. Ini juga dihukumi sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, ma quti'a minal an'am atau minal bahimah wa hiya hayyatun fa huwa mayyit. Sehingga tidak dibolehkan bagi seorang untuk memotong salah satu dari anggota tubuh binatang yang sedang disembelih sampai sempurna penyembelihannya, sampai dia benar-benar mati, baru kemudian seorang memotong kakinya, memotong ekornya dan yang semisalnya. Sehingga ini perkara yang butuh untuk kemudian kita perhatikan bersama. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, mereka para ulama mengambil kaidah dengan hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Kaidah yang mencakup sekian banyak masail. Sekian banyak masail terkait boleh tidaknya kita memakan potongan dari binatang yang masih hidup. Naam. Disebutkan oleh mereka pada kaidahnya, ma ubina min hayyin fahuwa kamaitatihi. Ma ubina min hayyin fahuwa kamaitatihi. Apa saja yang terpotong lalu terpisah dari sesuatu yang masih hidup, apa saja yang terpotong terpisah dari sesuatu yang masih hidup, fahuwa kamaitatihi, maka hukumnya sama seperti matinya. Maka hukumnya sama seperti matinya. Artinya apa saja yang terpotong dari makhluk-makhluk yang bernyawa, maka sesuatu yang terpotong darinya hukumnya sama persis seperti bangkainya binatang tersebut. Ditinjau dari sisi kehalalannya. Yang kedua, ditinjau dari sisi suci tidaknya, najis tidaknya, apa namanya, sesuatu yang terpotong tersebut. Nah, ini kaidah yang disebutkan oleh mereka para al-fuqaha. Mungkin untuk lebih jelasnya kita menerapkan pada beberapa amtilah, beberapa misal. Kita mungkin masih ingat hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di hadis pertama dalam kitab Bulughul Maram, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang tentang air laut, maka Rasul mengatakan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut adalah air yang suci, sehingga boleh bagi seorang untuk berwudu. Dan halal bangkainya. Dan halal bangkainya. Sehingga bangkai binatang laut, baik itu ikan ataukah yang sejenisnya dan yang semisalnya, itu adalah bangkai yang halal untuk seseorang memakannya. Sehingga bila mana kita terapkan pada kaidah ini, sesuatu yang terpisah dari binatang yang dalam keadaan hidup, maka hukumnya sama seperti bangkainya. Maka bila semisal kita berada di tepi pantai atau berada di tengah laut, kita melihat ada seekor ikan besar, ya kan, lewat di samping kita, sementara di tangan kita ada sebilah parang yang tajam, lagi panjang, kita langsung tebas ikan tersebut. Ternyata yang terpotong hanya ekornya, setengah badannya lari dia, setengah badannya lari, tidak bisa dikejar, tidak tahu hidup apa tidak. Nah, boleh tidak kita memakan ekor yang tadi kita potong? Hah? Jawabannya apa? Ya boleh, karena bangkainya ikan itu halal atau haram? Ya halal. Nah, ini keadaan ini diterapkan pada permisalan yang demikian. Ataukah hadis yang sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adanya dua bangkai yang halal. Yang pertama al-khut, binatang-binatang laut, binatang-binatang air. Yang kedua adalah al-jarad. Apa itu? Belalang, serangga dengan berbagai macam jenisnya. Tiba-tiba antum sedang duduk, terbang belalang yang besar. Antum sudah terbiasa makan belalang. Antum pukul, ternyata yang terlepas hanya kakinya. Selebihnya terbang tak kemana. Nah, antum boleh gak makan kaki belalang tersebut? Ya boleh, karena bangkainya belalang, kalau lah semisal dia mati, halal bagi kita untuk memakannya. Demikian pula diterapkan pada binatang-binatang yang ketika menjadi bangkai tidak boleh bagi kita memakannya. Yaitu seluruh binatang-binatang darat selain binatang-binatang yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Kambing yang telah menjadi bangkai tidak boleh bagi kita memakannya. Unta yang telah menjadi bangkai tidak boleh bagi kita memakannya. Ayam yang sudah menjadi bangkai tidak boleh bagi kita memakannya. Sehingga apa saja yang terpotong dari binatang-binatang tersebut dalam keadaan ketika terpotongnya binatang itu masih hidup, maka hukumnya sama dengan bangkai. Maka hukumnya sama dengan bangkai. Ada seekor ayam, dia lari, ternyata tertabrak truk yang besar, terbagi menjadi dua ayamnya, ya kan, terbagi menjadi dua, kaki duanya terletak di sebelah sana, kepala sama dadanya terletak di sebelah sana. Antum makan kakinya saja, itu tidak boleh, itu tidak dibolehkan karena telah menjadi bangkai. Dan yang lainnya, nah, jasad seorang manusia suci atau najis? Hah? Jasad manusia yang telah meninggal, ketika kita memegang harus dicuci atau tidak? Hah? Ya tidak. Jasad manusia itu tahir, suci, dan ada kehormatan bagi kita untuk kita muliakan, untuk kita muliakan. Sehingga ketika ada salah seorang yang terpotong tangannya, maka kita harus menghormati jasad tersebut. Tidak boleh sembarangan membuangnya. Kita harus muliakan. Dan dari sisi apa yang terpotong darinya adalah sesuatu yang tahir, sesuatu yang suci, bukan najis. Bukan najis. Nah, namun haram bagi kita untuk memakannya. Haram bagi kita untuk memakannya. Nah, ini kaidah yang jami' yang mengumpulkan dengan kaidah ini sekian masalah-masalah terkait hadis yang tadi kita sebutkan, ma'ubina min hayyin fahuwa kamaitatihi. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang berikutnya adalah sesuatu yang terpotong dari binatang yang dalam keadaan masih hidup, maka sesuatu itu menjadi najis. Innahu najasun, sesuatu itu menjadi najis. Naam. Istidlalnya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menamainya sebagai bangkai. Menamainya sebagai bangkai. Fahia ataukah fahuwa mayyitun. Menamainya sebagai bangkai, dan bangkai binatang adalah sesuatu yang najis. Naam, sesuatu yang najis. Dengan sebab inilah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala memasukkan hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu dalam bab al-miyah, dalam bab permasalahan air, untuk mengingatkan kita apabila ada sebagian di antara anggota tubuh binatang-binatang yang masuk ke dalam bejana salah seorang di antara kita sementara binatang tersebut masih hidup, maka hukumnya sama dengan bangkai. Bangkai ketika masuk ke dalam bejana kemudian merubah salah satu dari sifat bejana tersebut, maka airnya menjadi najis, sehingga tidak boleh bagi kita untuk menggunakannya sebagai alat untuk kita at-taharah, bersuci dengannya. Nah, ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari riwayat hadis ini hukum memotong sesuatu dari binatang-binatang ternak, apakah dibolehkan ataukah tidak. Nah, kalau tadi kan menyangkut kehalalannya, itu halal atau tidak. Nah, sekarang kita melihat ke pembahasan hukum seseorang memotong ekor binatang, hukum seseorang memotong telinga binatang, apakah ini perkara yang dibolehkan. Dalam bab ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, padanya ada dua masalah yang masing-masing masalah itu dari sisi hukumnya berbeda dengan yang lain. Masalah yang pertama adalah idza kana abasan, kalau semisal dia memotong salah satu dari anggota tubuh binatang tersebut adalah hanya sekedar bermain-main saja. Bermain-main saja, pengen terlihat mungkin lucu, ya kan? Ada kambing, ternyata telinganya enggak ada. Ketawa-ketawa dia lucu. Nah, abas, dia memotongnya dalam rangka untuk bermain-main. Ataukah dia memotongnya dalam rangka limujarrodil ilam, untuk menyakitinya. Untuk menyakitinya, agar dia tersakiti. Nah, awil intiqam, ataukah dia memotong karena ingin membalas dendam. Ingin membalas dendam. Ada kucing ya, makan ayamnya, ya, dia potong kakinya, ya, dibalas dendam dia. Nah, maka perbuatan-perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang haram, la yajuz, tidak dibolehkan di dalam Islam. Tidak dibolehkan di dalam Islam, pelakunya berdosa. Nah, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia masuk pada larangan menyiksa binatang yang hidup. Nanti akan disebutkan beberapa masalah terkait padanya. Kemudian masalah yang kedua, kalaulah semisal dia memotong sesuatu yang ada pada binatang tersebut disebabkan karena satu dari dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah limaslahatil bahima, untuk kemaslahatan binatang itu sendiri. Untuk kemaslahatan binatang itu sendiri. Atau yang kedua, limaslahati malikil bahima, untuk kemaslahatan yang memiliki binatang tersebut. Fahadza jaizun, maka ini adalah perkara yang dibolehkan. Perkara yang dibolehkan. Kita kasihan melihat adanya seekor kambing yang dia tersiksa disebabkan karena tangannya hampir lepas, ya, hanya tersisa kulitnya saja. Ya, kita potong. Ataukah mungkin tangan tersebut sudah membusuk, ya, kita potong untuk kemaslahatan bahimah. Ini dibolehkan. Ataukah dalam masalah yang disebutkan oleh mereka para ulama dengan masalah ikhsaul hayawan, mengebiri binatang yang hidup. Mengebiri binatang yang hidup disebutkan oleh para ahli binatang, kalau misal binatang itu dikebiri, maka akan menyebabkan binatang tersebut menjadi gemuk dan lezat dagingnya. Dan lezat dagingnya. Nah, kalau orang kan tidak boleh, ya kan, laki-laki dikebiri ini tidak boleh. Kalau binatang itu ternyata dibolehkan, termasuk dalam bab pada perbuatan tersebut ada kemaslahatan untuk binatang itu sendiri. Disebutkan di dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah dan Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada saat datang hari Idul Adha, hari kurban, beliau berkorban bikabshaini azimaini mauju'aini. Beliau berkorban dengan dua ekor kambing yang besar dan mauju'aini. Makna dari mauju'aini adalah kambing yang dalam keadaan telah dikebiri. Telah dikebiri. Nah, sehingga kambing ketika dikebiri akan menyebabkan besar badannya, banyak dagingnya, dan lezat daging yang ada di binatang tersebut. Ini dibolehkan karena kemaslahatan kembali ke al-bahima. Ataukah yang kedua, maslahat tersebut kembali kepada pemilik dari al-bahima, pemilik dari binatang ternak tersebut. Dia memotong telinganya sebagai tanda bahwasanya telinga yang terpotong sebelah adalah kambing miliknya. Sapi yang terpotong sebelah telinganya adalah kambing punyanya bapak si fulan. Yang terpotong setengah ekornya berarti kambing ataukah sapi milik bapak yang ada di sebelah sana. Sehingga binatang-binatang ternaknya dibedakan melihat dari sisi tanda-tanda yang ada di binatang-binatang tersebut. Ini dibolehkan karena kemaslahatannya kembali kepada pemilik binatang-binatang tersebut. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasimu ibil sadaqah. Beliau memberikan tanda pada unta-unta sadaqah. Sehingga diberi tanda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mana unta-unta yang diperuntukkan untuk sedekah. Yasim atau al-wasm adalah memberikan tanda pada salah satu dari tubuh binatang dengan cara membakarnya dengan api. Membakarnya dengan api ini dibolehkan, dibakar sehingga terbakar sebelah. Berarti ini unta untuk sedekah. Atau mungkin di zaman sekarang dengan memberikan cap, ya kan? Diberikan tanda cap, berarti yang sapi atau unta dengan cap yang seperti ini miliknya si fulan. Maka ini seluruhnya dibolehkan karena ada kemaslahatan pada pemilik dari binatang tersebut. Nah, kemudian faedah yang terakhir, mereka para fuqaha, para ulama, ketika beristidlal, berdalil dengan hadis Abu Waqid alaihi yang tadi tersebutkan, mengeluarkan pada keumuman hadis ini dua masalah. Mereka para fuqaha mengeluarkan pada keumuman hadis Abu Waqid alaihi radhiyallahu ta'ala anhu pada dua masalah. Pada dua masalah. Masalah yang pertama dalam masalah at-taridah, hewan-hewan buruan. Dalam masalah hewan-hewan buruan, antum melihat ketika berburu ada seekor ayam besar badannya, ayam kalkun ya, besar badannya. Ternyata antum hanya punya sebilah pedang. Ketika dia lari langsung antum tebas, ternyata hanya mengenai sayapnya saja, terlepas sayapnya, tapi hanya satu sayap. Namun ayam kalkun tersebut masih bisa jalan dia, masih bisa lari. Maka sesuatu yang terpotong dari hewan-hewan buruan itu dikeluarkan dari keumuman hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Artinya dibolehkan bagi seseorang untuk mengambilnya dan memakannya. Namun dengan syarat, ini antum perhatikan dan antum catat, sang pemburu tersebut berhasil menangkap hewan buruan yang dia tebas, salah satu dari anggota tubuhnya. Harus dia tangkap dan harus dia bunuh, Kalau semisal dia tangkap dalam keadaan kondisi mati disebabkan karena senjatanya, maka boleh baginya untuk memakan bangkainya dan yang terpotong dari tubuhnya tadi. Nah, ataukah kalau semisal dia menjumpainya dalam keadaan masih hidup, dia menyembelihnya, maka boleh baginya untuk memakan dagingnya dan dari potongan badan yang tadi dia menebasnya. Nah, sehingga syaratnya harus dia dapatkan binatang tersebut. Sehingga kalau misal hewan buruan tersebut tetap lari ketika dia cari-cari tidak kunjung juga menemui binatang tersebut, maka tidak boleh baginya untuk memakannya. Nah, ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian masalah yang kedua yang dijelaskan oleh mereka para fuqaha dengan istilah fa'ratul misk, buntalan yang terdapat pada bagian perut binatang kijang. Semisal kijang yang dikenal dengan ghazal, binatang yang ma'ruf yang pada bagian perutnya tersebut ada semisal buntalan berisikan darah, kelenjar badannya yang kemudian menghasilkan darah terkumpul di buntalan tersebut. Dan subhanallah, dari buntalan inilah diambil bahan untuk dijadikan minyak misik, sehingga ada istilah minyak misik kijang. Itu berasal dari buntalan kijang tersebut. Nah, ada yang menyebutkan buntalan-buntalan ini hanya terdapat pada jenis kijang yang berjenis kelaminkan jantan, yang betinanya tidak ada. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Binatang itu sendiri panjangnya antara 1 meter sampai 2 meter, tingginya hanya sekitar 1 meter saja, sehingga tidak besar, tidak pula terlalu kecil. Nah, namun binatang ini termasuk dari binatang yang cepat larinya. Dan subhanallah, Allah Azza wa Jalla menjadikan pada salah satu dari bahagian perutnya ada semacam buntalan. Mungkin kalau di manusia seperti aci-aci atau yang semisalnya yang terlihat bergerak-gerak dan bisa digerak-gerakan di salah satu dari tubuhnya. Nah, buntalan daging. Tapi kalau di kijang itu buntalan berisikan darah. Nah, dan nantinya di darah tersebut itulah diambil bahan untuk dijadikan parfum minyak misik, termasuk dari jenis parfum yang memiliki aroma yang sangat wangi. Ana sendiri belum pernah menyobanya dan memiliki harga yang mahal. Diambil dari misk al-ghazal, binatang ghazal yang tadi kita sebutkan. Dan subhanallah, buntalan ini terus ada pada binatang tersebut. Dan binatang ini merasa terganggu dengan adanya buntalan yang ada di bagian bawah perutnya. Sehingga binatang ini ketika merasa terganggu dengan buntalan tersebut akan menggosok-gosokannya di bebatuan, akan menggosok-gosokannya di pohon-pohon. Sehingga ketika matang, maka akan terlepas buntalan tersebut. Nah, di dalamnya berisikan bahan yang sangat mahal yang digunakan sebagai bahan membuat parfum isik. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika terlepas akan muncul lagi. Ketika terlepas akan muncul lagi, demikian seterusnya. Nah, di sebagian orang mereka mengikatnya dengan ikatan yang kencang, yang kencang. Nanti kapan datang waktunya maka akan terlepas. Al-muhim, dari lepasan buntalan yang berisikan bahan untuk membuat minyak misik yang tadi kita sebutkan dari binatang ghazal, kijang, adalah termasuk dari buntalan yang dihalalkan bagi seseorang untuk mengambilnya. Nah, karena adanya maslahat, karena adanya manfaat, adanya manfaat, adanya maslahat yang diinginkan, ia butuhkan, dan tidak termasuk dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi, ma quti'a min al-bahimah wa hiya hayyatun fa huwa mayyit, sehingga bukan termasuk dari hadis ini. Naam. Disebutkan oleh Al-Mutanabbi rahimahullah, beliau mensifati minyak misik dan memujinya di dalam salah satu syairnya, wa in tafaqil an'ama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali, apabila engkau menyadarkan umat manusia dan kamu termasuk dari mereka, maka ketahuilah sesungguhnya parfum misik itu diambil dari sebagian darah kijang, buntalan yang tadi kita sebutkan yang berada di bagian tubuh seekor kijang. Nah, ini menunjukkan subhanallah, Allah Azza wa Jalla menjadikan dari sebagian binatang-binatang yang ada di alam dunia ini memiliki manfaat yang luar biasa untuk manusia. Bahkan dalam hal dijadikannya parfum-parfum yang memiliki aroma yang demikian wangi berasal dari binatang-binatang tersebut. Mungkin kita pernah mendengarkan parfum yang bernama Al-Anbar, ya kan, parfum Anbar. Ini parfum yang juga sangat mahal, bisa jutaan harganya. Nah, parfum Anbar itu ternyata diambil dari muntahan ikan yang dari sisi penamaan bahasa Arabnya dinamai dengan ikan Anbar. Ikan Anbar kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ikan paus. Ikan paus, sehingga ada istilah muntahan ikan paus. Nah, dari muntahan ikan paus tersebut itu ternyata memiliki harga yang demikian mahal, fantastis, ya, bisa ratusan juta, bahkan bisa miliaran, tergantung dari besar kecilnya muntahan tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Dan misik Anbar itu diambil dari muntahan binatang ikan paus yang tadi kita sebutkan. Faedah terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah larangan seseorang menyiksa al-hayawan. Larangan seseorang menyiksa hewan-hewan yang ada. Nah, karena ketika dia memotong sesuatu dari tubuhnya dalam keadaan binatang ini masih hidup, berarti dia menyiksanya, ya kan? Ia tersiksa dengannya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadisnya memerintahkan kita untuk bersikap arif, lembut kepada binatang-binatang, dan bahkan berbuat baik kepada binatang-binatang tersebut inda dzabhiha, ketika kita hendak menyembelihnya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa iza dzabhtum fa ahsinu dzibhah wa iza qataltum fa ahsinu alqitlah, apabila kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, apabila kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Rasul menyebutkan, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, ketika seorang hendak menyembelih seekor binatang maka Rasul perintahkan agar dia menajamkan bilah pisaunya, bilah pisaunya dia tajamkan dan dia tenangkan binatangnya tersebut, dia tenangkan binatangnya tersebut. Di dalam hadis ini kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap baik kepada binatang-binatang yang akan kita sembelih, yang akan kita sembelih. Kepada binatang yang akan kita sembelih saja kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, apalagi ketika binatang tersebut dalam keadaan masih hidup. Kepada binatang yang mau mati saja Kita diperintahkan untuk bersikap baik, apalagi kalau misal binatang ini masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan hidup, sehingga dilarang bagi seorang untuk menyiksa binatang-binatang yang ada di sekitarnya. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, diantaranya dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Nabi SAW menyebutkan, "Udzibat al-mar'atu fi hirratin." Ada seorang wanita yang dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam, dia diazab oleh Allah Azza wa Jal, disebabkan karena seekor kucing. Disebabkan karena seekor kucing. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, "Awsaqadha," dia ikat kucing tersebut. Kemudian setelah dia ikat, tidak dia biarkan untuk kucing ini keluar dari sangkarnya, untuk kucing ini mencari makan, meminum, sampai akhirnya dia tersiksa dengannya. Inilah sebab kenapa wanita itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Kurang berapa menit? Kurang 3 menit. Nah. Tayib, kita bacakan bab yang setelahnya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, babul aniyah. Babul aniyah, setelah babul miyah dalam kitab ut-taharah, beliau menyebutkan bab yang membahas tentang permasalahan aniyah, bejana-bejana. Aniyah, bejana-bejana atau kawadah yang digunakan untuk menampung air dan menyimpan air. Aniyah. Kalimat aniyah itu sendiri adalah jamak dari ina'un. Aniyah sendiri jamak dari ina'un. Asal kata aniyah adalah menggunakan lafaz a'niyatun. A'niyatun, menggunakan hamzah yang disukun. A'niyatun. Nah, mengikuti wazan af'ilatun. A'niyatun. Ketika bertemu dua hamzah, maka ditashillah, dipermudahlah menglafazkan salah satu dari kedua hamzah tersebut. Sehingga cara mentashilnya adalah dengan menjadikan mad hamzah yang pertamanya, yang semula a'niyatun menjadi aniyatun. Menjadi aniyatun. Sehingga aniyah itu sendiri adalah jamak dari ina. Aniyah adalah sesuatu yang digunakan sebagai wadah untuk makanan, minuman, dan yang semisalnya. Makanan dan minuman dan yang semisalnya. Dan di dalam bab ini, beliau rahimahullahu ta'ala Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar bejana-bejana tersebut. Ada yang dibolehkan bagi kita untuk menggunakannya, ada yang tidak. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan karena saya melihat di luar sudah azan. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Wal 'afu minkum akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafidhakumullahu ta'ala.